Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Dizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Neni Haryoko sebagai Yukendit, Eli Kuslia sebagai Nirambi, M. Abud sebagai Kiciro, Benny sebagai Cakar Maut, Yanita Margaret sebagai Melur, Sunario sebagai Gontayangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada seri yang lalu diceritakan, Anting Wulan disembunyikan di sebuah gua oleh Raden Saka. Ketika Raden Saka akan ke Galintung mencari sepasang permata biru, dihadang oleh Cakar Maut, tapi dapat dihalaunya. Sementara itu Nirambi, sang guru Yukendit dan Kiciro, sedang memanggil Jin Kuntayangan untuk melacak persembunyian Anting Wulan. Tapi di siang hari tidak berhasil, bahkan kaca saktinya menjadi rengat. Kendit, sudah kau siapkan semua dupa, arang dan kemenyan itu? Sudah, Guru. Arang sudah dibakar, siap untuk memanggil Gusti Gentayangan. Bawa kemari. Dan kau, Kiciro, dengarkan seluruh pembicaraan dan ucapan yang dikatakan Gusti Gentayangan, supaya kita semua mendengar dengan jelas di manakah sebenarnya Anting Wulan itu bersembunyi bersama Raden Saka. Oh, baik, Guru. Aku akan cermat mendengarkannya. Guru, ini dupanya dan ini menyannya. Menyan putih, Guru. Iya, ya. Letakkan di depanku. Ya, begitu. Ya, bagus. Sekarang kita mulai untuk memanggil sahabatku dari alam kai. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada panas. Ada yang datang, ada yang pergi. Aku, Nirambi, memanggil sahabatku. Gusti Gentayangan dari Gunung Tengger. Datanglah bersama asap kemenyan dari dupa di hadapanku ini. Datanglah, Gusti Gentayangan. Datanglah. Nirambi, aku sudah siap menunggu kau memanggilku. Iya, sekarang waktunya aku akan mencari persembunyian Anting Wulan. Malam hari, watku menjadi terang benderang seperti siang. Gusti Gentayangan, apakah ada syarat lain yang perlu kau bawa dari sini? Iya, aku minta setetes darah sepasang suami istri. Darah itu untuk senjata melawan pintu pertahanan Anting Wulan. Baiklah sahabat, Kebetulan kedua murid-muridku ini sepasang suami istri. Bagus. Lekaslah toreh ujung jari-jarinya dengan pisau. Aku membawa daun sirih hitam. Letakkan darah-darah itu di atas daun sirih hitam ini, nih Rambi. Iya, Gusti Gontayangan. Yuk, Kendit, Kiciro, loncorkan tanganmu ke depanku. Ya, begitu. Nah, tahan ya. Aku akan toreh tanganmu dengan ujung pisau ini, ya. Baik. Dari ujung jari tangan Kijiro dan Yukendit menetes darah di atas daun sirih hitam, lalu dibawa pergi oleh Gusti Gentayangan. Sementara itu Anting Wulan di sebuah gua menanti kedatangan Raden Saka. Apakah Kakang Saka mendapat halangan? Sampai sekarang belum juga datang. Begitu banyak cobaan silih berganti menggodaku. Ah, asap apakah itu? Astaga, asap itu bergulung-gulung ke dalam gua. Asap ini seperti siang tadi yang datang menggangguku. Siapakah yang akan melakukan kejahatan terhadap diriku dengan ilmu tenung? Siapakah? Anting Wulan, aku datang lagi menemuimu, Anting Wulan. Kau akan menyihirku lagi dengan kaca saktimu itu? Atau kau akan adu tanding kesaktian terhadapku, makhluk setan? Atas nama yang agung, lindungilah aku dari segala yang jahat dan yang kecil. Engkau yang menjadikan siang dan malam. Asal air kembalilah ke air. Asal tanah kembalilah ke asalnya. Sirnalah seluruh kejahatan di Marjapada ini. Panas. Panas sekali doa dan puji-pujimu, Anting Wulan. Tapi dengan kaca sakti ini, aku dapat mendekatimu. Nah, tidurlah kau anak manis. Tidurlah dengan tenang di situ. Lalu kau katakan, di mana pusaka arca emas itu kau simpan, Anting Wulan? Kepalaku terasa pusing. Pusing. Alam ini berputar-putar kencang sekali. Apakah telah datang lindu di atas alam ini? Eyang, kuatkanlah hatiku, Eyang. Ada makhluk gaib menggangguku, Eyang. Kenapa alam di sekitarku tiba-tiba menjadi gelap gulita? Kenapa menjadi gelap gulita? Anting Wulan, kau dalam pengaruh setan Tengger, raja segala marakayangan. Ayo, takluklah hatimu. Pergilah. Anting Wulan setelah melakukan pukulan bertubi-tubi ke arah bayangan besar hitam itu, lalu jatuh terkapar. Dari mulutnya memuntahkan darah hitam kental. Seiring dengan itu, bayangan hitam yang mengganggunya lenyap ditiup angin. Kijro dan Yukendit dengan sabar menunggu asap dupa yang mengepul bergulung-gulung lalu. Nirambi, aku datang lagi. Tugasku sudah selesai. Bagaimana sahabatku? Berhasil mendapatkan tempat persembunyiannya? Iya, aku berhasil. Dan sekarang Anting Wulan terkapar sendirian di sebuah goa di sebelah barat dari sini. Di tebing curam, kalian boleh mengambilnya malam ini. Terima kasih sahabatku Gontayangan. Nah, sebagai hadiahku, aku telah menyediakan secanting madat cair untukmu sahabat. Terimalah dengan senang hati. Iya, terima kasih. Terima kasih Nirambi. Aku minum dulu persembahanmu itu. Nah, segar sekali. Nah, selamat tinggal. Nah, Kijro, kuperintahkan kepadamu untuk ke gua itu bersama Yukendit. Berangkatlah sekarang. Siap melaksanakan perintah guru. Yang kutemukan di desa Galintung ini hanya rumah yang porak-poranda dan penggalian-penggalian yang tidak teratur. Benda-benda bersejarah bertebaran tidak karuan. Sayang sekali, tidak ada peninggalan yang berharga lagi. Semuanya hancur tidak karuan. Sekarang sebaiknya aku kembali saja menemui Anting Wulan. Kasian, hampir satu hari yang aku tinggalkan. Dengan bekal makanan seadanya dan obat pencegah racun berbisa, cukup untuk bertahan beberapa hari. Kendit, itu gua yang berada di tepi tebing sudah nampak dari sini. Ayo cepat, Kendit. Iya, Kakang. Lihatlah itu, Kendit. Anting Wulan terkapar. Aku akan menggendongnya ke kaki Gunung Semeru. Tunggu dulu, Kakang. Aku yang membawanya. Jangan, Kakang. Oh, rupanya kau cemburu. Ya, baik. Bawalah olehmu. Aku tahu sifat-sifatmu, Kakang. Kau mudah terpengaruh kalau melihat yang cantik. Iya. Sudahlah, jangan bertengkar. Hayo, bawa perempuan itu. Iya, Kakang. Anting Wulan yang terkapar tidak berdaya dibawa oleh Yukendit ke perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Lalu tubuhnya diikat dengan rantai dalam posisi berdiri, di bawahnya uap panas membias. Sebentar saja tubuh itu penuh keringat dan pelan-pelan Anting Wulan sadar. Ketika sadar apa yang terjadi pada dirinya, berusaha berontak tapi sia-sia, tubuhnya semakin lemas. Kenapa aku jadi begini? Siapakah yang telah menangkap ini? Haus. Kakang Saka. Anting Wulan, sekarang kau tidak berdaya dan sebentar lagi malaikat maut akan menjemputmu. Nah, Anting Wulan, sebelum malaikat datang, di manakah kau sembunyikan arca emas Dewa Siwa itu? Manusia serakah. Walaupun lidahku kalian potong dengan 1000 pedang, nantinya aku tidak akan memberikan jawaban. Perempuan sombong, perempuan angkuh. Kau kira kau saja yang sakti di jagat ini? Nah, Anting Wulan, aku ingin mematahkan tanganmu. Kau rasakan ini. Hiat! Dengan sekuat tenagaku, akan kulambari diri ini dengan tenaga dalamku. Huh? pukulanku tidak berhasil. Benar-benar kau sakti, Anting Wulan. Tapi dengan pukulan badai hitam, kau tidak akan bisa menahannya. Kuserahkan diriku ini kepadamu, Yang Aku. Tidak mungkin pukulanku meleset. Tidak mungkin. Setan alas, aku tidak berhasil melukaimu. Sebaiknya kubunuh saja kau. Yuk, Kendit. Apa yang kau lakukan dengan tawananku itu? Apakah kau lupa bahwa kita sedang mengorek keterangannya? Maafkan aku, Guru. Aku tidak bisa menahan amarahku. Perempuan ini telah mengalahkan diriku, Guru. Yuk, Kendit. Aku tidak mengajarkan muridku untuk menjadi seorang pengecut. Tindakanmu tadi tidak kubenarkan. Kau telah melanggar perintahku. Bukankah tadi aku hanya menyuruhmu untuk menjaganya, bukan untuk membunuhnya? Sekali lagi, maafkan aku, Guru. Aku begitu bernafsu. Ya, aku tahu. Selain kau akan menghabisi jiwanya, kau terdorong oleh api cemburu. Kau takut kalau Kijero berbuat macam-macam, bukan? Iya, Guru. Apakah kau belum puas menikmati kehidupan yang penuh birahi, Yukendit? Tidak, Guru. Tapi aku takut kepada Kijero. Kalau sudah mendapatkannya yang baru, yang lama ditinggalkan, seperti menur itu contohnya. Kepada Anting Wulan, tidak akan terjadi, Yukendit. Siapa tahu, Guru? Matanya tidak dapat membohongi diriku. Kemarin aku melihatnya penuh api nafsu asmara. Ya sudahlah. Sekarang kau siapkan dupa. Aku akan memanggil sahabatku. Anting Wulan akan kusuruh mengaku dengan cara lain. Iya, Guru. Melaksanakan perintah. Anting Wulan tersiksa oleh panas dan rasa haus. Tubuhnya bermandikan keringat. Lehernya terasa kering, perintih. Sementara itu di lain tempat, Raden Sakapalwaguna penuh kemarahan. Hah, setan! Anting Wulan ada yang menculiknya. Tapi siapa yang berlaku jahat ini? Ataukah komplotan Kijero? Tidak mungkin. Mereka kemarin telah dipecundanginya. Kasihan Anting Wulan. Harus aku temukan. Dan sepasang permata biru itu juga harus ditemukan pula. Ada yang berkelahi. Di sebelah sana suaranya. Ya, akan aku lihat siapa yang sedang adu kekuatan. Mampus kau, perempuan rendah! Hebat rupanya ilmu yang kau miliki, Melur. Tapi aku akan melumpuhkanmu. Ya, setelah itu kau akan kuajak terbang ke sorga. Manusia kotor, manusia rendah. Apa kau kira aku ini perempuan yang mudah kau ajak berbuat terkutuk, ha? Sekarang nampaknya kau berubah. Kau telah menjadi perempuan yang mau membela kebenaran. Akar maut, manusia dalam hidupnya mempunyai perubahan. Apakah kau tidak sadar kalau kita ini akan mati? Jangan mengajari aku, Melur. Ingat olehmu, kita ini sebelum mati harus menikmati dulu sebagian hidup dengan bergembira. Lalu kita merajai sebagian jagat raya ini dengan kesaktian seperti Ratu Sima, ratu pertama di tanah Jawa ini. Namanya sampai sekarang harum dan dihormati orang karena kesaktiannya. Nah, kenapa kau tidak menuju ke arah sana, Melur? Apakah kita akan menjadi seorang biksu yang jauh dari urusan duniawi? Hah? cakar maut. Gusti Ratu Sima bertahta dan terkenal namanya serta kesaktiannya untuk membela kebenaran, bukan kejahatan cakar maut. Kau berjalan di arah yang salah, arah yang terkutuk. Wah, hebat sekali kata-katamu. Apakah kau akan menyucikan dirimu melebur dosa-dosamu? Tidak, Melur. Tidak. Dosa-dosamu juga telah menumpuk ibarat gunung disusun menjadi 1000 gunung. Dosamu belum ada ampunnya, Melur. Jangan banyak bicara. Ayo, kenapa kau diam tidak menyerangku? Hah? Kenapa kau memandangi aku seperti itu? Rang ajar. Matamu jelalatan seperti kucing mencuri ikan. Aku sedang menikmati tubuhmu yang indah itu, Melur. Oh, tentunya mengasihkan. Ngajar. Bosku, cakar maut. Hampir saja leherku putus. Ini balasanku. Balas lagi seranganmu, cakar maut. Sekarang jangan menyesal. Jaga ini pedang dan jarum-jarum mautku. Kau curang, Melur. Melur tiba-tiba menggigil penuh nafsu memandang cakar maut. Sementara cakar maut memandangnya dengan penuh nafsu pula. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.